Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, matannya disuarakan terlebih dahulu, yaitu matan yang ke-11 sampai 14. Barakallahu fiik. Tafadhal. Siap. Bismillah. San. Siap, sudah siap antum? Ya, bismillah. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang pembahasan yang baru, yaitu pembahasan seputar mu'rab dan mabni. Seputar mu'rab dan mabni. Disebutkan di sini barakallahu fik, qala al-mu'alifu ashabahullah wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-huruf al-mudni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-huruf al-mudni. Isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Cara ngartikannya gitu, karena wawunya itu wawu ataf, tapi atafnya pada jumlah aslinya. Ada yang dibuang, takdirnya wa minhu mabni. Faham? Jadi isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan diantaranya ada yang mabni. Karena enggak mungkin satu isim itu mu'rab mabni jadi satu, itu enggak mungkin. Faham? Ima mu'rab, ima mabni. Kenapa? Disyabahin nal hurufil mudni. Kenapa kok jadi mabni? Karena dia serupa dengan apa? Huruf. Serupa dengan apa? Huruf. Nah, di sana ada kaidah asy-syai idza asbaha asy-syai akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain, dia mengambil hukumnya. Sekarang isim itu atau isim tersebut nam atau fi'il apanya? Fi'il tersebut. Nam dan juga isim. Kadangkala kenapa kok dia itu bisa mabni atau yang semisalnya, karena ada unsur keserupaan dari itu. Faham ya? Serupa dengan huruf. Sehingga karena serupa dengan huruf, yang huruf itu mabni, akhirnya jadilah mereka-mereka ini mengambil hukum huruf yaitu mabni. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qauluhu al-mu'rab al-mabni hada unwanun li hadzal bab. Inilah atau ini adalah judul untuk bab ini. Unwan itu judul ya. Naam. Wa bada'a bil mu'rab li syarafihi, dan beliau mengawali dengan mu'rab karena mulianya kedudukan. Wa akhara al mabni, dan beliau mengakhirkan mabni li anna martabatahu dunal mu'rab, karena kedudukannya di bawah mu'rab. Wali an al-mabniyah aqallu min al-mu'rab, dan juga dikarenakan faktor yang lain, yaitu mabni itu lebih sedikit daripada mu'rab. Jadi nanti antum jumpai kebanyakan itu mu'rab kebanyakannya, mabni ada cuma sedikit. Walianna al-i'rab huwa al-asl, dikarenakan juga i'rab itu itulah hukum asalnya. Jadi hukum asalnya adalah mu'rab. Nah ditanya kenapa mabni, karena keluar dari asal, gitu loh caranya. Paham? Seperti hukum asal semua isim mu'rab semuanya. Nah, ini hukum asalnya. Kenapa mu'rab la yus'al? Paham? Limadha al-ism na'am barakallahu fiik mu'rabun la yus'al? Kenapa isim itu mu'rab la yus'al, enggak ditanya? Nah, kenapa ditanya? Li'annahu al-asl. Dikarenakan itu apa? Hukum asalnya mu'rab. Wa innama su'ila atau wa innama yus'al idza kana kharaja 'anil asl. Ditanyakan itu kalau keluar dari asalnya, baru tanya kenapa isim ini koma beni, kenapa isim syarah mabni, kenapa isim domir mabni, kenapa isim musul mabni, baru ditanyakan. Tapi kalau antum nanya isim kenapa ya mu'rab, jangan nanya. Nah kemudian fi'il, al-asl fil fi'il an yakuna mabniyan, hukum asal fi'il semuanya mabni, semuanya mabni. Nah kenapa kok mu'rab baru ditanyakan kalau fi'il? Faham? Fi'il madhi, semuanya beni. Fi'il amr, semuanya beni. Nah, barulah fi'il mudhari', semuanya mu'rab kecuali dua keadaan. Mafhum? Kalau fi'il mudhari', semuanya mu'rab kecuali dua keadaan. Apa dua keadaan itu? Ketika bersambung dengan nun tawqid dan nun niswah. Naam. Kita lanjutkan. Kata beliau di sini, simak baik-baik ya. Wad-dalilu ala anna al-asla i'rab annahu la yahtat ila syartin. Masya Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasannya hukum asalnya nam suatu kata itu adalah i'rab, nam isim maksudnya dimaksud sini karena dia itu enggak butuh syarat. Bainama al-mabni yahtati ila syartin, beda halnya dengan mabni, maka dia butuh pada syarat, nanti akan kita lewati. Fa bayyana al-muallifu rahimahullah ta'ala fi hadzal bab al-mu'raba wal mabniyya min al-asma wal af'al wal huruf. Di sini mu'alif dalam bab ini beliau menyebutkan mu'rab mabni dari kalangan isim, fi'il dan huruf. Kalau isim kita katakan apa? Jamil asma nam al-asl fiha mu'rab. Semua isim hukum asalnya mu'rab. Paham ya? Nah, enggak usah nanya la yus'al limadha yakunu mu'raban. La yus'al. Wa inna yus'al idza kana kharaja anil asal, ditanya kalau keluar dari asalnya kenapa isim ini koma beni, baru antum tanyakan. Wa kadzalikal fi'il al asl fi mabni, seperti itu pula, demikian pula fi'il hukum asalnya dia mabni. La yus'al limadha yakunu mabniyan, enggak tanya kenapa mabni, ditanya kenapa isimnya mu'rab itu, kenapa fi'ilnya mu'rab, baru antum tanya. Oh ternyata dia fi'il mudhari, mafhum, seperti itu. Nah kalau huruf, kalau huruf sepakat ijma', ittafaqal ulama an-nuhah, sepakat semua ulama ahli nahwi bahwasanya apa? Jami'ul huruf mabniyah. Semua huruf mabni. Dengan dalil apa? Perkataan al-Imam Nam Ibnu Malik juga nanti dalam pantunnya nanti, wa kullu harfin mustahiqqun al-bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Semua huruf berhak untuk mabni dia. Hukum asal mabni itu mabni ala sukun wal aslu na'am wal harfu kunan wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Kita lewati itu ya. Kalau huruf enggak usah iskal, enggak ada iskal lagi. Huruf semuanya mabni. Fi'il juga gitu. Nah, fi'il semuanya mabni kecuali fi'il mudhari'. Kecuali fi'il mudhari' itu mu'rab semuanya. Itu pun ada pengecualian lagi, yaitu fi'il mudhari' yang apa? Yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Na'am. Kita lihat sini, ammal asma faqassamaha ila qismain faqal, adapun isim maka beliau membagi menjadi dua seraya berkata, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim itu di antaranya ada yang mu'rab, ada yang mabni, dikarenakan serupa dengan huruf. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu athaballah qaluhu minhu mu'rabun mubtada'un wa khabarun. Susunannya al-mubtada' mu'rabun wal khabar minhu. Kenapa kok enggak bisa dibilang mu'rabunnya ini, kok enggak boleh diawalkan mu'rabun minhu? Karena yang namanya mutada itu hukum asalnya harus ma'rifah. Boleh nakirah kalau diakhirkan. Bisa dipahami? Boleh nakirah kalau diakhirkan. Naam. Qauluhu wa mabni al-waw harfu atfin. Wa mabni, ingat-ingat wawnya huruf ataf. Wa mabni mutada'un khabaru mahdhuf, ya kan? Mabni dia itu mutada, dia itu khabar mahdhuf. Oh ya. Nah, afanya dia itu mutada, khabar mahdhuf. Wa taqdir wa minhu mabniyun. Karena enggak mungkin antum katakan isim itu ada yang mu'rab dan mabni. Isim enggak ada yang mu'rab mabni, adanya imam mu'rab imam mabni. Jadi pahami? Kalau satu isim dibilang mu'rab mabni ada enggak kira-kira? Enggak ada kan? Imam mu'rab imam mabni, makanya ada takdirnya minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Mafhum esan? Ayo kita lanjutkan. Kata beliau, fal'atfu huna 'atfu jumlatin 'ala jumlatin. Naam, fal'atfu huna 'atfu jumlatin 'ala jumlatin. Maka ataf di sini dia apa? Ataf jumlah kepada jumlah. Ataf kalimat kepada kalimat. Paham ya? Mana kalimatnya? Minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Bisa dipahami? Naam. Bisa dipahami maksudnya Abdul Rahman? Li'anna kalau qulta minhu mu'rabun wa mabniyun, dikarenakan kalau seandainya kamu mengatakan minhu mu'rabun wa mabniyun, jama'ta baina diddain. Kamu akan mengumpulkan antara apa? Dua sesuatu yang berlawanan. Diddain. Dua sesuatu yang berlawanan. Enggak mungkin gitu loh. Paham ya? Dua sesuatu yang berlawanan dalam satu tempat enggak mungkin. Pasti bisanya beda tempat. Contohnya, Zaid itu mati dan hidup. Enggak mungkin. Imam mati, imam hidup. Paham? Seperti itu. Nah ini, isimnya ini mu'rab dan mabni. Enggak bisa. Imam mabni, imam mu'rab. Mafhum atau Rahman? Ayo, jadi al-jam'u baina diddain ini mumtani'un. Menggabungkan antara dua yang berlawanan itu barakallahu terlarang. Paham ya? Dalam satu waktu tapi ya. Kalau beda waktu mungkin. Dulu dia pernah hidup, akhirnya sekarang mati. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Aslinya ini adalah mu'rab, ternyata bisa jadi mabni karena serupa dengan fi'il. Serupa dengan apa? Huruf afan. Naam. Walakin al-waqi'an minhu mu'raban wa minhu mabniyan. Akan tapi kenyataannya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa nadhiru hadha ta'bir qawlu ta'ala faminhum syaqiyyun was'id. Bayangkan ini. Ini untuk merenungi biar paham cara menggunakannya. Wa nadhiru hadha ta'bir, dan yang semisal ungkapan ini adalah perkataan Allah Ta'ala faminhum syaqiyyun was'idun. Zahirnya seakan-akan sa'idun ma'tuk syaqiy. Padahal ada yang buang itu. Di antara mereka ada yang sengsara dan minhum sa'idun. Dan di antara mereka ada yang bahagia. Gitu caranya. Jadi sa'idun ini ma'tufnya bukan ke syaqiyun, tapi ma'tufnya ke jumlah. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Bisa dipahami gak, Ihsan? Karena kalau antum ataf yang syaqiyun berarti apa? Di antara mereka ada yang sengsara dan bahagia. Satu orang itu sengsara dan bahagia. Dalam satu waktu kan gak mungkin. Imam merasakan sengsara dulu atau bahagia setelahnya. Paham ya? Tapi kalau satu waktu langsung itu loh. Paham ya? Si fulan tuh sedih dan bahagia dalam satu waktu itu sulit. Paham ya? Imam sedih, imam bahagia. Nah, kalaupun sekarang sedih nanti bahagia. Beda waktu gitu loh. Sudah pahami? Nah. Fala yasluhu an taqul sa'idun ma'tufun 'ala syaqi. Maka enggak bisa, enggak boleh engkau katakan bahwa sa'id ini ma'tuf ke syaqi. Bal taqul sa'idun mubtada wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu ay wa minhum sa'idun. Masyaallah, contohnya tepat sekali, mirip dengan ini ya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Takdirnya apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Mafhum insyaallah, San? Ayo, berikutnya. Qaluhu minhu min litad'id. Masyaallah, ada faedah baru ini. Ucapan beliau minhu minnya tab'id, karena min itu macam-macam. Ada min tab'idiyah. Paham ya? Terkadang ada min ta'liliyah juga ada. Paham ya? Min ta'liliyah juga ada. Paham ya? Naam. Ayo. Dzahaba Muhammadun min fi'li fulan. Muhammad pergi disebabkan karena perbuatan si fulan. Min tab, min apa min? Naam barakallahu fiik, sababiyah, ta'liliyah. Paham ya? Ewanam. Ada juga min tab'idiyah, min yang menunjukkan sebagian. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ala harfin. Man ya, wa minan nas, minan nas, minan nas. Ini minnya diartikan apa? Tabir ini ya diantara manusia, enggak semua manusia. Faham maksudnya? Mafhum insan. Abdurrahman. Naam. Jadi min tab'idiyah namanya, min tab'idiyah, min yang menunjukkan sebagian. Bisa dipahami ya? Wa inna pada asalnya min maknanya apa biasanya? Ibtida, ya enggak? Min lil ibtida. Min lil ibtida biasanya gitu kan? Naam, jitu minal baiti, aku datang dari rumah, ibtida. Itu pada asalnya. Kalau antum mau lihat ma'anil huruf, kitab yang paling bagus loh ma'anil huruf, kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala. Kalau antum merasa mungkin belum ada harta, belum ada uang atau beli, ringkasannya ada diringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Masyaallah tipis itu diringkas. Mukhtasar Mughnil Labib kalau tidak salah itu ya. Pernah melihat antum yang tipis ini? Nanti antum lihat perpustakaan itu ada. Itu ringkasannya bagus sekali. Wa yasiru at-taqdir ba'dahu mu'rabun wa ba'dahu mabniyun, seakan-akan maknanya seperti itu. Sebagiannya mu'rab dan sebagian mabni karena minnya tab'idiyah sehingga maknanya ba'd gitu loh. Bisa dipahami? Nah, faminhum syaqiyun wa sa'idun, takdirnya seakan-akan fa ba'dhum syaqiyun wa ba'dhum sa'idun. Mafhum? Ayo na'am. Minnya min apa namanya? Tab'idiyah. Jadi kadang ada min tab'idiyah, min sababiyah. Seperti fi. Fi itu kan macam-macam. Fi hukum asalnya apa? Makna asalnya? Fi dzarfiyah kan? Ternyata fi ada maknanya ala. Fi maknanya apa? Sababiyah. Ya enggak? Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka di dalam kucing, keliru. Di atas kucing, keliru. Tapi disebabkan karena kucing. Mafhum insyaallah itu. Na'am. Jadi perlu dipahami, kalau mungkin dulu ya durusul ghazali 1, 2, 3 mungkin belum nemu itu, ternyata kalau kita pelajari kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, nampak bahwasanya makna min itu tidak hanya satu, makna fi juga tidak hanya satu. Mafhum? Nah, berikutnya wa hal hadza yadullu ala inhisaril ism fil mu'rab al mabni, apakah hal ini menunjukkan pembatasan isim itu hanya pada mu'rab al mabni, enggak ada jenis yang ketiga? Paham ya? Naam. Aw rubbama yujad syai'un tsalits, ataukah bisa jadi di sana ada sesuatu yang ketiga, mu'rab mabni terus ada yang ketiga gitu loh. Selama ini yang terpahami berapa? Yang antum ketahui? Dua kan, imam mu'rab, imam mabni. Ada enggak jenis yang ketiga? Kita lihat. Mahim mutaraddid misalkan. La huwa mu'rab wa la huwa mabni. Dia enggak mu'rab, dia enggak mabni. Ada enggak? Al haqiqatu annana idza nadarna ila mujarradit tarkib. Pada hakikatnya bahwasannya apabila kita hanya melihat semata-mata susunan, melihat susunannya saja, falaisa bi'asrin. Ini seakan-akan kalau cuma lihat dari susunannya itu bukan pembatasan. Berarti seakan-akan ada jenis yang ketiga gitu loh. Seakan-akan. Li'annahu qala minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Karena beliau mengatakan di antaranya ada yang mu'rab dan ada pula yang mabni. Wa yajuzu, boleh juga mengatakan wa minhu la mu'rab wala mabni. Ini kalau seakan-akan semata-mata susunan aja ya. Semata-mata susunan kata bisa dipahami seperti itu. Boleh juga mengatakan di antaranya ada yang tidak mu'rab, ada pula yang tidak mabni. Lakin akan tapi lamma lam yatakallam illa 'alal bina. Akan tapi tatkala beliau tidak berbicara kecuali hanya kepada bina yang mabni. Summa qala ba'da dzalik, kemudian beliau mengatakan setelah itu wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Arafna annahu la yujadu illa mu'rabun wa mabniyun. Ini semakin kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya tidak dijumpai di sana kecuali hanya mu'rab dan mabni. Jenis yang ketiga tidak ada. Paham ya? Jenis yang ketiga tidak ada. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi cuman dua, imma mu'rab, imma mabni. Gitu aja. Nah, jenis yang ketiga tidak ada. Naam. Kita ambil lagi dikit lagi. Fama huwal mu'rab wa ma huwal mabni. Sekarang apa itu mu'rab, apa itu mabni? Kalau untuk definisinya banyak yang mendefinisikan, cuman alhamdulillah. Cuman di sana ada definisi yang paling bagus untuk mu'rab dan i'rab, mabni dan bina. Kalau mu'rab barakallahu fik itu dikembalikan kepada apa? Kepada isimnya atau kalimatnya. Sedangkan i'rab kembali ke harokatnya. Caranya gitu. Jadi antum jangan bilang isimnya i'rab, liru. Isimnya mu'rab. fiilnya mabni itu benar, kalau fiilnya bina keliru. Jadi bina i'rab kembali ke mana? Harakat. Harakatul bina, harakatul i'rab. Paham? Sedangkan mu'rab dan mabni ungkapan itu kembali ke zat kalimat itu. Fi'lun mabniyun, bukan fi'lun binaun. Paham? Ini dalam masalah ungkapan pun dibahas agar tidak keliru dalam apa? Dalam mengungkapkan. Bisa dipahami ya? Naam, kita lihat. Al-mu'rab huwa ma yataghayyar akhiruhu bihasabil awamil. Mu'rab, isim mu'rab, fi'il mu'rab itu adalah apa? Sesuatu yang akhirnya itu bisa berubah disebabkan dengan awamil. Sudah kita bahas berkali-kali, para ulama khilaf silang pendapat mengenai makna akhir kata ini. Benar-benar akhir kata itu yang berubah atau cuma keadaannya? Antum simak baik-baik. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Akhir lafaz Zaid diakhiri dengan huruf apa, Abdurrahman? Dal. Nah, dalnya berubah atau yang berubah cuma keadaan harakatnya? Keadaan harakatnya. Makanya para ulama mengatakan makna daripada ma yataghayyar akhiru ay ahwalu. Sudah pahami? Yang berubah itu bukan akhir katanya tapi keadaannya saja. Min raf'in ila nasbin ila jarrin. Mafhum Abdullah? Marfu, mansub, majrur. Kalau antum lihat akhir katanya enggak berubah, dal mazalat mawjudah. Sahalala ad-dal mazalat mawjudah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ungdur al-an? Ha, na'am. Al-harfu al-akhir dal. Huruf akhir itu dal. Naam. Sekarang kita lihat nan halid dal, ha? Takhayyarat, apakah dalnya itu berubah? La. Wa innamal ladzi yatakhayyar au takhayyar apa? Harakat. Yang berubah itu mah harakatnya. Jadi yang tepat kalau untuk memaknakan nanti, kalau antum ingin jelaskan kepada orang lain, yang berubah itu apanya? Keadaan akhirannya. Paham? Bukan zat huruf akhirnya tersebut. Mafhum soalnya ya? Nah, kita lihat. Sesuai dengan awamil, berarti harus ada amil. Naam. Amil terbagi menjadi berapa? Abdurrahman yang normal? Dua, lafzi dan maknawi. Lafzi itu yang nampak, alladzi yadhharu fil lafadz. Maknawi alladzi la yadhharu fil lafadz. Yang tidak nampak pada lafadz namanya maknawi. Yang nampak namanya lafzi. Mafhum insyaallah, Abdullah? Mafhum insyaallah? Nah, kita lanjutkan, perhatikan. Misal Zaid, contohnya Zaid. Indama tadkhul alaihi qama. Apanya? Indama tadkhul alaihi qama. Sekarang ketika engkau masukkan padanya qama, takul, engkau akan mengatakan qama Zaidun. Qama Zaidun. Wa adkhil alaihi darabtu. Dan masukkanlah sekarang padanya darabtu. Fatakul darabtu Zaidan. Wa adkhil alaihi harfal jar. Dan masukkanlah sekarang huruf jar. Fatakul salamtu ala Zaidin. Ewa, aku na'am barakallahu fiik ucapkan salam kepada Zaid. Au marartu bi Zaidin, atau aku berjalan dengan Zaid. Nah, antum lihat. Sekarang akhir kata berubah enggak hurufnya, Ihsan? Enggak, yang berubah apanya? Keadaan harokatnya. Makanya kalau antum belajar jurumiyah dijelaskan biasanya al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayhi lafdan aw taqdiran ay. Apa maknanya? Maknanya? Maknanya adalah apa? Barakallahu fiik. Maknanya adalah ahwal awakhiri. Keadaan-keadaan akhirnya yang berubah. Min raf'in ila nasbin ila jarrin. Mafhum Abdurrahman? Naam. Berikutnya. Wa mithluhu aidan an taqul hadha Muhammadun. Contoh yang lain adalah kau katakan hadha Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Wa taqul ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Wa taqul marartu bi Muhammadan. Aku berjalan dengan Muhammad. Faddalu sarat marratan matmumatan wa marratan maftuhatan wa marratan maksuratan. Dal zitu, faddal, dal zitu huruf dal. Muhammad akhirnya huruf apa? Dal. Dal situ kadangkala menjadilah kadangkala dhammah, kadangkala di fathah, kadangkala di kasrah. Mafhum? Tergantung dengan apa itu isan perubahan? Tergantung dengan apa? Tergantung dengan apa perubahan itu? Awamil. Nah, definisinya amil apa sekarang? Sudah kita lewat berkali-kali dalam jurumiyah sudah kita jelaskan, mutamimah sudah kita ulang, qatr nada sudah kita sebutkan juga. Apa itu amil, isan? Al-amil huwa amil. Ewa, apa amil? Abdurrahman, amil. Ewa? Naam ahsan. Jangan lupa, itu mudah sekali kan? Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Itu amil. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kata menjadi satu keadaan. Mafhum? Itu namanya amil. Ja'a Zaidun. Amilnya mana? Abdullah. Ja'a Zaidun. Amilnya mana? Ja'a. Itu menjadikan Zaid itu satu keadaan. Gak bisa Zaidan oleh Zaidin. Mafhum? Marartu bi Zaidin. Zaidin. Sekarang dia menjadi majrur. Berapa keadaan? Satu keadaan. Sebabnya apa? Ba. Bi Zaidin. Itu namanya amil. Ma'aujaba kauna akhir kalimi halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan, menjadikan akhir kata menjadi satu keadaan. Mafhum soal ini? Wa itu amil. Jawaban jamaknya awamil. Amil terbagi menjadi dua. Amil lafzi, amil maknawi. Amil lafzi banyak sekali. Amil maknawi biasanya diantaranya apa? Tajarrud sama ibtida. Tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' marfu, ibtida terjadi pada mubtada. Naam. Kita selesaikan sampai bawah itu aja. Barakallahu fiik. Kita ambil dikit-dikit aja biar enak. Kita lihat sini. Wa qauluna huwa ma yataghayyar akhiru. Idzan ma qabla al-akhir laisa lahu dakhalun fil i'rab. Ayo na'am. Kata beliau, sesuatu yang berubah akhirannya, sesuatu yang berubah pada akhirannya, berarti jika demikian sebelum akhir itu tidak punya apa? Laisa lahu dakhal, tidak bisa ikut campur sedikit pun dalam masalah i'rab. Laisa lahu dakhal itu maksudnya tidak ada ikut campur. Paham ya? Nah, tidak ada kaitannya, tidak ada ikut campur dalam i'rab sedikit pun. Makanya kalau antum di Yaman sana ada orang Arab kok lagi ngobrol atau lagi bermain, antum tegur misalkan, antum tegur, ya akhi ma'alak, ya akhi ishtal'ak, dia akan ngomong ishdakhalak, biasanya gitu. Ngapain ikut campur? Dakhal itu biasanya maknanya ikut campur. Jadi ini sekarang huruf sebelum akhir itu berarti gak ada ikut campur sama sekali dengan i'rab, betul. Mafhum? Nah, wasumiyya mu'raban dinamakan mu'rab li'annahu yufsihu anil makna, dikarenakan dia akan memperjelas, memperjelas makna tersebut. Dengan adanya i'rab akan semakin jelas, gitu loh. Karena i'rab secara bahasa apa kemarin? Al-idhar wal apa? Wal ibanah. Ya enggak? I'rab secara bahasa apa kemarin? Nah, menampakkan dan menjelaskan. Semakin ada i'rab semakin nampak. Zaid, Rang, Zaid. Abdurrahman, Zaid. Nampak enggak? Kalau dia itu fa'il atau mubtada atau maful bih, nampak belum? Belum. Setelah ada i'rab, yaitu adanya amil, ja'a Zaidun, nampaklah dia fa'il. Faham misalnya nih? Makanya adanya i'rab diantaranya apa? Nam al-idhar, nam barakallahu fiik wal ibanah, untuk menampakkan dan menjelaskan. Mafhum ya? Naam. Nam barakallahu fiikum, dari sini li'annahu idza taghayyarat al-harakatu fuhimal ma'na. Dikarenakan apabila naam nam barakallahu fiik harakat-harakat itu berubah, makna akan semakin dipahami. Paham ya? Harakat-harakat itu kalau berubah makna semakin dipahami. Ja'a Zaidun, marfu berarti fa'il. Ra'aitu Zaidan, mansub, berarti maf'ul bih. Marartu bi Zaidan, majrur, berarti isim majrur. Nampaknya itu karena ada perubahan tadi itu. Nah, coba kalau diam Zaid itu kok. Karena para ulama mengatakan nam kanatil kalimah qabla dukhuli al-awamil na mauqufah. Suatu kata itu dulunya sebelum kemasukan amil-amil itu mauquf dia. Paham ya? Terhenti gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Enggak bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin, enggak bisa Zaid itu. Paham ya? Sebelum kemasukan awamil. Dengan awamil nampaklah perbedaan-perbedaan. Kita lihat di sini dikit lagi. Naam wa amal mabni adabun mabni fa huwa ma lazima halan wa halan wahidatan. Sesuatu yang lazima, sesuatu yang terus-menerus dalam satu keadaan. Ewa, para ulama sebagian menambahkan sawa'un dakhala 'alaihi amil aw lam yadkhul 'alaihi. Paham ya? Ma lazima halan wahidatan sawa'un dakhala 'alaihi amil aw la, gitu. Baik kemasukan amil atau tidak, dia tetap dalam keadaan satu keadaan tok. Mafhum teman-teman? Sawa'un dakhala 'alaihi amil aw la, baik masuk padanya amil atau tidak. Contohnya haula'i. Haula'i mabni enggak Abdullah? Ayo, sebelum kemasukan amil mabni. Setelah kemasukan amil tetap mabni. Ja'a haula'i ra'aitu haula'i maratu bi haula'i. Mafhum? Enam. Wa in syi'ta faqul, kalau kamu mau, kamu katakan juga ma la yataghayyar akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Masyaallah. Sesuatu yang tidak akan berubah akhirannya dengan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Jadi kemasukan amil pun tetap kayak gitu terus, enggak berubah wal syai. Za'a haula'i ra'aitu haula'i maratu bi haula'i. I'rabnya bagaimana nih? Ism isyarah mabniun 'alal kasri la ma fi mahali raf'in fi mahali nasbin mal jarin tergantung amilnya yang mendahului. Fashamala ma la yataghayyar akhiru mutlaqan. Maka ini mencakup sesuatu yang tidak berubah akhirnya secara mutlak. Karena ingat-ingat, karena ada sesuatu ya, yang tidak berubah akhirnya secara mutlak. Misal kam. Faham ya? Nah. Faham ya? Itu berarti secara mutlak dia enggak berubah akhirnya sama sekali. Faham ya? Wa ma yataghayyar akhiruhu. Lakin laysa al-ikhtilaf al-amil. Dan juga mencakup yang berubah akhirannya, tapi berubahnya itu bukan karena apa perbedaan amil, tapi karena lughah bahasa. Amlum, berubahnya itu karena bahasa. Bahasa kan kadang bahasa ahlu tayyib, bahasa siapa gitu kan, bahasa ahlu basra, bahasa ahlu kufa. Jadi berubahnya bukan karena amil. Seperti bacaan haitsu, haitsa, haitsi, ba'du, ba'da. Perubahan-perubahan itu bukan karena amil. Faham ya? Seperti itu. Naam. Afan. Amsa, amsu, amsi. Itu karena lughat. Faham ya? Haitsu, haitsa, haitsi. Lughat. Bukan karena awamil perubahannya. Faham? Tadi sudah kita lewati. Ada yang berubah tanpa tidak berubah sama sekali mutlak. Kam. Contohnya kam itu. Faham ya? Naam. Seperti itu. Kata beliau misal. Haitsu. Fahaitsu fiha haitsu. Wa haitsa wa haitsi wa hausa. Ah, bayangkan tuh. Haitsu, haitsa, haitsi, hausa. Itu lughatnya. Bisa dipahami? Itu berubah enggak itu harokatnya, San? Berubah-ubah enggak harokatnya? Berubah-ubah. Tapi karena awamil atau karena bahasa tadi? Bahasa. Maka insyaallah karena faktor yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.